Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala mulai pada pertemuan kali ini kita akan membaca sebuah bab yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, bab yang ketiga, yaitu bab tentang kesabaran. Terlebih kita mengalami masa-masa yang kita semua mengalaminya dan mengetahuinya, yang masing-masing kita membutuhkan terhadap perkara kesabaran ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan, menganugerahkan kepada kita kesabaran, karena tidak ada pemberian yang ausa', yang lebih luas yang Allah berikan kepada hambanya dibanding pemberian kesabaran. Qala rahimallahu ta'ala babus sabri. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wa qala ta'ala walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين Qala rahimallahu wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kathiratun ma'rufatun. Qala rahimallahu, berkata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, babus sabr, bab tentang kesabaran. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Tidak semata-mata bersabar, tetapi kuatkan kesabaran. Nah, kemudian dalil yang kedua, beliau menukil satu ayat, ayat yang ke-155 dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan benar-benar kami akan menguji mereka atau menguji kalian, dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan, kelaparan dan kelaparan, dan kekurangan harta, demikian juga jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, Allah pasti akan menguji kita, tapi ujian itu sifatnya hanya syai', sedikit saja. Nah, tidak banyak, sedikit. Dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya kepada orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan, dicukupkan pahala mereka itu tanpa batas. Dan juga dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-43. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akan tetapi orang-orang yang bersabar dan yang memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Wa qala ta'ala isti'inu bisabri wassalati innallaha ma'as sabirin. Allah sebutkan pula dalam surat Al-Baqarah ayat yang 153. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berserta dengan orang-orang yang sabar. Naam. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-31. Dan benar-benar kami akan menguji kalian. Benar-benar kami akan menguji kalian. Hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin. Hikmah dari kami menguji kalian itu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan yang bersabar di antara kalian. Dan Allah Maha mengetahuinya. Dan ayat-ayat terkait dengan perintah untuk bersabar dan juga penjelasan tentang keutamaan bersabar sangat banyak sekali dan diketahui. Kemudian kita baca penjelasan dari Al-Alama Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kata beliau, as-sabru lughatan al-habsu. Sabar itu secara bahasa maknanya adalah al-habsu, menahan, menahan diri. Wa syar'an habsu nafsi ala thalathati umurin. Secara syar'i, sabar itu maknanya adalah menahan diri dari tiga perkara. Al-awwal, yang pertama, ta'atillah. Menahan diri dari tiga perkara. Yang pertama, menahan diri agar senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thani an maharimillah, menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalith ala aqdarillahi al-mu'limati, menahan diri dari agar menahan diri untuk senantiasa ridho di dalam menjalani takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang dirasa pahit, yang dirasa tidak mengenakkan. Itu sabar secara syar'i, menahan diri dari tiga perkara. Menahan diri agar senantiasa mentaati Allah, menahan diri dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan juga menahan diri di dalam menjalani takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang dirasa pahit bagi dirinya atau tidak mengenakkan. Hadhihi anwa'u sabri allati dhakaraha ahlul ilmi. Inilah tiga jenis kesabaran yang banyak dijelaskan, disebutkan oleh para ahlul ilmi. Al-amrul awwalu. Perkara yang pertama, kesabaran di dalam menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Alama Ibn Thaymin rahimallahu ta'ala, ayasbiral insanu ala ta'atillahi li'anna ta'ata thakilatun ala nafsi tas'abu ala al-insani wa kadhalika rubbama thakilatun ala al-badani bihaithu yakunu ma'al insani syai'un minal ajazi wa ta'abi wa kadhalika aydan yakunu fiha masyakkatun minan nahiyyatil maliyati kamas'alati zakati wa mas'alati al-hajj. Kenapa di dalam menjalani ketaatan kita membutuhkan kesabaran? Seseorang tuh hendaknya dia bersabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ketaatan itu asalnya adalah berat bagi jiwa. Ketaatan itu asalnya adalah berat bagi jiwa. Terkadang juga menyulitkan bagi jiwa. Sulit. Bagi jiwa itu sulit untuk melakukannya. Sudah berat, sulit. Kadang juga diiringi dengan berat bagi badan. Sudah bagi jiwa berat, kadang bagi badan juga berat. Diiringi dengan kesulitan, subhanallah. Maka butuh kesabaran. Bihaitsu yakunu ma'al insani syai'un minal ajaz. Di mana kadang seseorang itu pada dirinya ada sifat ajaz, lemah. Ada mahal ini maksudnya malas. ada malas, kadang juga letih, lelah, capek. Berat bagi badan, berat bagi jiwa. Karena kadang ada malas, letih, lelah. Maka butuh kesabaran untuk menundukkan itu semuanya. Demikian pula, terkadang ketaatan itu juga berat dari sisi harta. Dari sisi harta yang dia miliki, berat untuk mengeluarkan harta yang ada pada dirinya. Seperti pada permasalahan zakat atau pada permasalahan haji. Nanti akan keluar sekian juta, sekian ini berat. Sementara saya mengumpulkannya pagi, siang, sore, malam. Terlebih dalam masa-masa seperti ini. Di mana sebagian besar mungkin saudara-saudara kita akan kesulitan. Yang biasanya bisa bekerja jadi tidak bisa bekerja dan seterusnya. Sementara yang memiliki kelebihan yang bisa sebenarnya dia bantu saudaranya, mungkin akan berat mengeluarkannya. Maka butuh kesabaran. Al-muhim anna ta'ati fiha syai'un minal masyakati ala nafsi wal badani fatahtaju ila sabrin wa ila mu'anatin. Intinya, kesimpulannya, bahwasanya ketaatan-ketaatan itu di dalamnya ada sesuatu yang membuat berat bagi jiwa dan juga badan. Maka membutuhkan di dalamnya kesabaran dan pemaksaan diri. Harus dipaksa diri itu. Harus dipaksakan. Itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Sabar dan kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah kalian berjaga-jaga, bersiap-siaga. Qala rahimahullah, al-amru thani. As-sabru an maharimillahi bihaithu yakuffu al-insanu nafsahu amma haramallahu alaihi. لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء فيصبر الإنسان نفسه مثل الكذب والغش في المعاملات وأكل المال بالباطل بالربا أو غيره والزنا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة. Jenis yang kedua, bersabar di dalam menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Dengan cara seseorang itu menahan jiwanya untuk tidak melakukan apa yang Allah haramkan. Seseorang menahan jiwanya untuk tidak melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dikarenakan jiwa itu dia akan senantiasa memerintahkan, menyeru kepada yang jelek. Memanggil, menyeru, menuntun kepada sesuatu yang buruk. Asal dari jiwa itu demikian, hawa nafsu. Fayasbirul insanu nafsahu, maka hendaklah seseorang itu bersabar menahan jiwanya agar tidak melakukan apa yang diinginkan oleh jiwanya dari perkara-perkara kejelekan tersebut. Seperti berdusta, seperti curang, menipu di dalam muamalah. Seperti memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Apakah itu dengan riba atau selainnya? Berzina, minum khamr, mencuri, dan yang semisal dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang termasuk dari kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat banyak. Fayahbisul insanu nafsahu anha hatta la yaf'alaha wa hadha yahtaju aydan ila mu'anatin wa yahtaju ila kaffin nafsi wal hawa. Seseorang itu dia akan menahan jiwanya dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan hingga jiwanya itu betul-betul, dirinya itu betul-betul tidak melakukan perkara yang Allah haramkan tersebut. Dan tidak dipungkiri ini pasti membutuhkan juga kepada pemaksaan diri, dipaksa dirinya untuk bisa tunduk, tidak melakukan perkara tersebut. Butuh kesabaran. Nah, dan butuh menahan dari mengikuti jiwa dan juga hawa nafsu dia. Kesabaran dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallah, amma al-amru thalithu fa huwa as-sabru 'ala aqdarillahi al-mu'limati. Karena aqdar Allah hi 'azza wa jalla 'ala al-insani mula'imatun wa mu'limatun. Jenis kesabaran yang ketiga yaitu kesabaran di dalam menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa pahit, yang tidak dia senangi tapi menimpa pada dirinya. Dikarenakan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada manusia itu terbagi menjadi dua. Ada mulaimatun, takdir-takdir yang menyenangkan, yang manis, wa mu'limatun, dan takdir-takdir yang dirasa pahit atau yang dirasa tidak mengenakkan bagi dirinya. Wal mulaimatu tahtaju ila syukri wa syukru min at-ta'ati fasabru 'alaihi min an-naw'il awwali. Takdir-takdir yang menyenangkan itu membutuhkan kepada kesabaran, menuntut kepada perbuatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bersyukur itu termasuk dalam ketaatan kepada Allah, maka kesabaran jenis ini, kesabaran di dalam menjalani takdir yang dia rasa itu manis, dia rasa itu mengenakkan bagi dirinya, kemudian dia bersyukur, terus bersyukur, dan syukur itu termasuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam jenis kesabaran yang pertama yang tadi kita sebutkan, bersabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'limatun bihaitsu la tulaimul insan. Jenis takdir yang kedua, takdir yang dirasa pahit, yang dirasa tidak mengenakkan, menimpa pada dirinya. Bihaitsu la tulaimul insan, di mana seseorang itu tidak senang, tertimpa perkara tersebut. Fayubtala al-insanu fi badanihi, yubtala fi malihi yafquduhu, yubtala fi ahlihi, wa yubtala fi mujtama'ihi. Misalnya seseorang yang diberikan musibah terkait dengan badannya, sakit. Baik itu sakit yang berat, atau sakit yang ringan, atau sakit yang pertengahan. Baik menimpa seluruh tubuhnya, atau sebagian dari tubuhnya. Tidak hilang-hilang misalnya. Asalnya kan tidak senang seseorang demikian. Ini sakit terus. Punggung saya, tangan saya, kepala saya, ini saya, itu saya. Mata saya, dan seterusnya. Lambung, jantung, ginjal saya, dan seterusnya. Yubtala fi malihi, diberikan musibah terkait dengan hartanya, hilang misalnya, entah dicuri, entah dirampok, entah ditipu, dan yang lain sebagainya. Yubtala fi ahlihi, diberikan ujian terkait dengan kerabatnya, keluarganya, meninggal. Wa yubtala fi mujtama'ihi, diuji dia terkait dengan masyarakatnya. Al-muhim anna anwa'al balaya kathiratun tahtaju ila sabrin wa mu'anatin. Kesimpulannya bahwasannya yang namanya musibah-musibah itu akan sangat banyak dan membutuhkan di dalamnya kesabaran dan pemaksaan diri terhadap jiwa untuk bisa bersabar. Fayasbirul insanu nafsahu amma yahrumu alaihi min idharil jaza'i bil lisani au bil kalbi au bil jawarihi. Seseorang itu sabar, menahan sabar dalam menjalani takdir Allah yang dirasa pahit tadi dengan cara apa? Dia tahan jiwanya agar tidak melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, berupa menampakkan al-jaza', menampakkan kejengkelan, kegundah gulanaan bil lisan, apakah itu dengan lisan dia, au bil qalbi, atau dengan hati dia, au bil jawarihi, atau dengan anggota badan dia. Nah, dengan lisan dia misalnya menampakkan kejengkelan. Nah, ini maunya apa sih? Mata ini misalnya. Sakit ini diberi, ini enggak sembuh, ini itu enggak sembuh, maunya apa? Misalnya, perut ini maunya apa sih? Diperiksain ke dokter ini, ke dokter itu. Misalnya. Itu ada menampakkan idhar al-jaza', nah, kejengkelan, kegundah gulanaan dengan lisan atau dengan hati atau dengan anggota badan. Li'annal insana 'indal hululil musibati lahu arba'u halatin. Karena seseorang itu tatkala dia tertimpa musibah itu terbagi menjadi empat. Terbagi menjadi empat. Reaksi seseorang itu saat ditimpa musibah itu ada empat sikap. Dan manusia terbagi dalam empat sikap tersebut. Ayyatasakhata. Yang pertama, seseorang tatkala tertimpa musibah menampakkan sikap marah. Tasakhut, jengkel. Nah. Kemudian yang kedua, wal halu tsaniyatu ayasbira. Sikap sabar. Sikap sabar. Wal halu tsalitsatu ayyarda. Sikap yang ketiga adalah ridha. Wal halatu rabi'atu ayyashkura. Dan yang keempat adalah bersyukur. Yang keempat adalah bersyukur. Hadhihi arba'u halatin takunu lil insani 'indama yusabu bil musibati. Inilah empat sikap, empat perilaku, empat jenis, yang dilakukan oleh manusia tatkala dia ditimpa oleh musibah. Tatkala dia ditimpa oleh musibah. Penjelasannya kata beliau rahimahullahu ta'ala, amma al-halul ula, adapun keadaan yang pertama, yaitu at-tasakhut, marah. Ayyatasakhata imma biqalbihi au bilisanihi au bijawarihihi. Yaitu dia marah apakah dengan hatinya, apakah dia dengan lisannya, ataukah dengan anggota badannya. Bagaimana marah dengan hatinya? At-tasakhutu bil qalbi ay yakuna fi qalbihi syai'un 'ala rabbihi minas sakhati wasyarihi 'ala Allah wal 'iyadu billah wa ma ashbahahu wa yash'uru wa ka'anna Allah qad zalamahu bi hadhihi al musibati. Dia marah dengan hatinya, yaitu dengan cara menyimpan perasaan kesal, menyimpan perasaan jengkel dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ini. Ayakuna fi qalbihi syai'un 'ala rabbih. Di dalam hatinya itu menyimpan sesuatu kepada Allah. Minasukhti, minasakhati, ya, berupa perasaan itu tadi, jengkel, marah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap ini. Wa ma asybahahu, atau yang semisal dengan sikap-sikap tersebut. Nah. Wa yash'uru, dan dia merasa. Wa ka'anna Allah qad zalamahu bi hadhil musibah, dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendzalimi dirinya dengan musibah ini. Nah. Gak adil. Kurang apa saya ini? Nah, sampai seperti itu. Sudah infak saya ini, sudah sholat saya ini, sudah itu, kok saya malah dapat musibah begini? Sudah orang susah saya tolong. Fala haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian yang kedua, marah dengan lisan, amma bilisani fa ayad'u bil waili wath thabur. Adapun marah dengan lisan adalah dengan cara dia mencaci maki. Mencaci maki. Dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Ucapan-ucapan makian begitu. Melaknat atau hal yang serupa. Ya wailah wa yasaburah wa yasubbad dahra fayu'dhiyallaha azza wa jalla wa ma asbahahu. Dia marah dengan mencaci maki, dengan ucapan-ucapan laknat. Dia mencela masa, mencela hari ini, hari sial misalnya, hari ini, sehingga dia menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala, atau ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Atasakhutu bil jawarihi, kemudian marah dengan anggota badannya, mithlu ay yaltima khaddahu, marah dengan anggota badannya seperti dia menampar muka dia, pipi dia, menampar pipi. Oh yasfa'a ra'sahu, atau dia membenturkan kepala dia, atau dia merobek pakaiannya. Oh yasyuqqa thawbahu, atau sebelumnya. Oh yantifa sya'rahu, dia cukur rambutnya. Wa ma asybaha hadza, atau yang semisal dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Hadza halu sakhti, halul hali'ina, halul hali'ina alladhina hurimu minat thawabi walam yanju minal musibati bal ladhina iktasabu al-ithm fasara indahum musibatani, musibatun fid dini bisakhati wa musibatun fid dunya lima atahum mimma yu'limuhum. Nah, inilah keadaan mereka, orang-orang yang marah, sikap yang serba merugi bagi mereka. Hali'ina, hadha halus sakhati, inilah keadaan orang yang marah tatkala tertimpa musibah, marah dengan lisan atau marah dengan hati, marah dengan anggota badan. Itu keadaannya orang-orang yang celaka, serba merugi. Alladzina hurimu minat thawabi, sudah yang pertama dia terhalangi dari mendapatkan pahala. Walam yanju minal musibati, yang kedua tidak selamat dari musibah, toh juga menimpa dirinya, Balladzina iktasabu al-ithm, bahkan dia mendapatkan dosa. Subhanallah. Terhalangi dari mendapatkan pahala, musibah juga menimpa dia, bahkan mendapatkan dosa. Fasara indahum musibatani, maka jadilah dia itu tertimpa dua musibah. Musibah di terkait dengan agama. Musibah yang terkait dengan agama disebabkan sikap marah dia. Dan musibah terkait dengan dunia dia. Terkait dengan sesuatu yang menyakitkan, yang tidak mengenakkan, yang tetap menimpa pada dirinya. Amal halu tsaniyatu, adapun keadaan yang kedua, yaitu bersabar. Fasabru 'alal musibati bi ayyah bisa nafsahu wa huwa yakrahu al musibah wa la yuhibbuha wa la yuhibbu an waq'at lakin yasbiru nafsahu la yatahaddatsu bil lisani bima yuskhitu Allahu wa la yaf'alu bi jawarihi ma yughdibu Allahu wa la yakunu fi qalbihi 'ala Allahi syai'un abadan sabirun lakinnahu karihun laha. Sikap yang kedua, keadaan manusia yang kedua, itu sabar terhadap musibah dengan menahan diri. Nah, sabar, dia sabar terhadap musibah dengan cara menahan jiwanya, dengan cara menahan dirinya. Yang sebenarnya dia itu gak senang juga. Nah, dia gak senang tertimpa musibah tersebut. Dia benci dan tidak suka jika musibah itu terjadi. Tetapi dia menahan. Lakin yasbir nafsahu. Dia akan tetapi dia tahan jiwanya. Dia tahan jiwanya dengan cara bagaimana? Dengan cara la yatahaddatsu bil lisani bima yuskhitullahu. Dia tahan lisan dia dari mengucapkan perkataan yang membuat Allah itu murka. Dia tahan lisannya agar lisannya tidak mengucapkan sesuatu yang membuat Allah itu murka. Wala yaf'alu bi jawarihi ma yughdhibullahu, dan dia juga tahan anggota badannya. Nah, agar tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu marah juga, murka juga. Nah. Wala yakunu fi qalbihi 'ala Allah syai'un abadan, dan tidak ada di dalam hatinya buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tidak ada. Sabir, dia itu bersabar. Lakinnahu karihun laha, walau dia tidak suka terhadap musibah tersebut. Sabir, dia bersabar. Akan tetapi sejatinya dia tidak senang tertimpa perkara tersebut. Walhalu salisatu, keadaan yang ketiga, ar-ridha. Bi ayyakunal insanu munsyarihan sadrahu bihadihil musibati wa yarda biha ridaan taman wa ka'anahu lam yusab biha. Keadaan yang ketiga adalah ridha, di mana seseorang itu berlapang dada, berlapang dada terhadap musibah yang menimpanya, terhadap musibah yang menimpanya, dan ridho dengan sepenuh hati, ridho dengan sepenuh hati, dengan keridhaan yang sempurna, yang sepenuh hati tadi kita sebutkannya. Wa ka'annahu lam yusab biha, seakan-akan dia tidak diberikan musibah dengan musibah tersebut, seakan-akan tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Nah, ini keadaan yang ketiga, ridho. Walhalatu rabi'atu asyukru, keadaan yang keempat adalah bersyukur. Fayashkurullaha 'alaiha wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi 'ala kulli halin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang dia dapatkan. Bersyukur kepada Allah atas musibah yang terjadi pada dirinya. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat kepada sesuatu yang tidak beliau sukai, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji Allah dalam segala keadaan. Fayashkurullaha min ajli annallaha yurattibu lahu min ath-thawabi ala hadhihi al-musibati akthar mimma asabahu. Dari sisi mana dia bersyukur kepada Allah? Dia bersyukur kepada Allah karena Allah akan memberinya pahala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia pahala dari musibah yang menimpa pada dirinya. Dan pahala yang dia dapatkan itu aksar, lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang menimpa pada dirinya. Itu dari sisi itu kemudian dia itu bersyukur. Nah, subhanallah. Jadi dia mengetahui kalau dia bersyukur, nah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pahala itu jauh lebih banyak, lebih utama, lebih besar dibandingkan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, ini keadaannya orang-orang khusus, subhanallah. Walihada, oleh karena itu yudhkaru an ba'dil 'abidati annaha usibat fi usbu'iha fahamidatillaha ala dhalik. Oleh karena itu disebutkan, nah, dari sebagian wanita-wanita yang ahli ibadah, dikisahkan begitu ya, dari sebagian wanita-wanita yang ahli ibadah, beberapa wanita-wanita ahli ibadah, bahwasanya pernah suatu ketika terluka pada jarinya. Jarinya itu terluka. Tapi kemudian dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah begitu. Faqalu laha, maka teman-teman dia tadi mengatakan kepada wanita yang jarinya terluka tadi, kaifa tahmidinallaha wal usba' qad asabahu ma asabahu. Bagaimana bisa engkau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sedang jarimu saja terluka? Harusnya istighfar gitu kan, kalau bahasa kita astaghfirullah misalnya. Tapi ini malah alhamdulillah. Bagaimana engkau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jarimu terluka? Qalat, maka dia menjawab, subhanallah. Inna halawata ajriha ansatni mararata sabriha. Wallahul muwaffiq. Dia menjawab, sesungguhnya manisnya ganjaran, manisnya pahala atas musibah ini, ansatni, telah melupakan aku. Melupakan aku. Nah, dari apa? Melupakan aku dari mararatus sabriha. Dari pahitnya sabar terhadap musibah ini. Dari pahitnya sabar atas musibah ini. Wallahul muwaffiq. Dan Allah lah zat yang memberikan taufik. Subhanallah. Ini empat keadaan manusia tatkala tertimpa musibah pada diri mereka. Ada yang mereka menggerutu. Kita lihat juga dalam keadaan sekarang. Terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Terjadinya pandemi COVID-19, corona. Manusia terbagi menjadi empat ini. Ada yang mereka itu jengkel, marah. Ada yang mereka itu bersabar. Sebenarnya gak senang, tapi bersabar. Harus terbukti. Walaupun dia tidak senang, tapi bersabar. Terbukti bersabarnya, dia tahan lisannya. Dari berbicara yang mengundang kemurkaan Allah, dia tahan anggota badannya. Dan juga di dalam hatinya tidak ada sedikit pun buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ridha manusia. Ada juga yang bersyukur. Wallahu taala alamu bissawab. Ini yang bisa kita kaji di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.